Mata dari ane kan masuk. Yo iki, ini masuk pokoknya iki. Ada iki, krisisnya karo ikan kok masuk. Ayo. Rane liane ya. Masuk angin. Hmm. Loh, masuk angin iki lho. Lek koyo ngene kan, weh, jane kok mbane kok cara anu, Pak, seger iki, Pak. Hmm. Ini cara sayurno bayem, Pak. Ora titen-titen apa ngayu. Dipangan sak gagange enak. Coba kan jumeneng. None, none. Ho. Kowe nyang apa kok mesti milih brigel? Lah, masuk iki. Kudu ene alasane sih masuk apane? Ya ayu lho wajahe koyo ngene kok. Apa liyane kurang ayu? Ha nah. Putri iki njajali. Ya ayu. Kita koyo napa urbak. Putri iki asik. Iki ya ayu, iki ya ayu, iki ya ayu. Ya tapi kan kita memilih brigel itu karena ada kesamaan nama dan kita ada kesamaan kesamaan marga. Apa ini? Marga apa ini? Ini kan namanya Brigel. Aku Mikael. Dia kan Kintel. Jadi oh iya, kita keturunan gedabel, Pak. Jadi itu semuanya ada. Mohon maaf sayang. Jadi nyampe jam berapa sini? Nyampe jam 6:30. Oh, 6:30. Brigel? Ya. Tangan kamu yang kanan yang mana sih? Ini. Aku kok iso, kok iso kowe. Wow. Kapalen. Sinden ora langsung kamu. Brigel? Iya. Kamu jam 7 nyampe sini? Iya. Kenapa kok enggak bareng AA? Iya, karena AA sedang ee. Wow. Ora oleh lho Pak, ono iki ora oleh lho Pak. Ruang sak. Gayamu e bagus. Kowe demen karo Brigel iki, Cek? Nggih, kula kula rayu nggih, Mas. Kowe remen. Nggih. Nek demen rayunen ya jal piye caramu ngrayu. Satu nada, Mas. Ayo. Waktu mek sanggul dijeglukne bareng. Anu, apa ki? Lagu India. Wala, ala, wong irunge bledor kok India. Heeh. Lah nyapa to kowe? Lah nek kowe iki kaya Sahrul Khan kae kan ora apa-apa. Ya sesuk kene dijidet ning ngene nek ya kena to. Lah irungmu kan sokle lho, Mas. Lah kok ora sungkan karo danak ngono. Ora sungkan karo Ki Antun kene. Oh, irung kok kaya sokle. Lah ya milu sawangan dhewe. Ora sepira malah penonton nenek jare sirahe kaya jingkir. Rupamu kok jebor nek ngelone kancane. Sesama ciduk aja tukaran. Musku oke alah wow aduh ya Allah ya Allah baru baru rambutnya asli ya iki asli ya asli ya Allah asli lho asli putri iki lho asli Pak Camat kon tuku apa no lho apa bensin apa dibong ae karwan rasa dijambak-jambak ya Mas ya lah tak kira palsu Pak ya asli Pak ya asli yo aja turu ning ngarep lawang lho Dik iya Pak ndasmu pangan wedhus dikira rambanan ya Mas ya. Kaya suket, kaya suket. Kaya suket. Hmm, bocah ra ngerti gaul kaya ngono iki. Tangan kamu mana sebelah? Oke, kanan saya. Jado, ben ngrayu kaya ngopo pantes kok. Napa saged? Mun sama kok kaduan sing wedok ayu sing lanang buluk ngono kaya. Lah, oke. Wis dhewe opo pitere nek ngono ngengkel ya rumah saku. Lah nyang opo ora oleh to aku berkomentar pra ya boleh to kok ya. Marai seneng sithik. Marai sing komentar ora bolo. Dadi mesti menjatuhkan. Tapi nek aku hadirin yang berbahagia, inilah penampilan artis kita yang saya ibaratkan bagaikan Romeo dan Juliet. Masuk matur nuwun, Pak. Mbak Brigel sebagai Juliet dan Percil adalah pencopet. Terima kasih. Tangan kamu, sayang. Putri, tangan kamu, sayang. Enggak tahu. Pengen, Pak Jo. Salahnya dadi dalang. Udah dia dagelan nyekeli sindan iso dalang nyekeli debok kuwi lho. Eh, dadi dalang ki penak lho. Rumah sammu kowe dadi dagelan apa sih mau bangga-bangga. Lho iki iso nyekel iki. Demek sinden. Nek kalau sinden mek bengitok kalau sesuk kan kowe ora ditutne sapa-sapa. Sesuk melu aku kabeh to muling. Ayo. Ayo. Pulang kan meluru di, eh? Meluru di gareng sesuk balik ning Blitar apa melu ning ngene ning Banyuwangi kono. Oh, gak mungkin. Lah nyapa kok melu sampe? Melu kowe yo piye-piye ki padha lanange. Ayo. Ayo mosok kowe ngambung P. Ayo ora mungkin. Ayo. Tapi wong melok-melok tok, Pak. Melok-melok tok nek ora demok ya rugi, Pak. Demok melok tok. Kancane wedok limboke teko. Lah iki ya wedok to, ya ora apa-apa. Kula wedok lek sapi lek. Kok demoke ngene yo. Tunjukkan dik suaramu. Muskurane. Ayo, pelan-pelan. Dam dam. Dam dam. Gacok cengelmu lho. Dam dam. Basmu lho. Bas e padha karo kalo kowe. Kowe gawe haper apa gawe apa ta suarane nek keter. Tas iki gedhi. Kayak kencengen lah kowe nyetel. Mus. Tak ngerti haper bareng. Aplain di resort gitu lho. Muskurane dilwatem himho. Muskurane nek percil kaya cempe. Matane matane matane matane yuda PC. Lah awakmu aku nek Pak Camat bareng. Lagu apa Mas? Iki lagu apa? Matane yuda PC judule. Eh, iki lagu ngendi? Lho, iku lak lho, lak India sayang. Lagu India. Saman iso ngrayu bahasa Inggris ta? Oh, lagu Inggris. Inggris iso. Yalah, sing njaluk duwe tuntutan ngene piye kowe? Apalmu Inggris holiday tok. Awakmu. Awakmu. Neng gokong lele kamar ngisi-ngisi ni kancane yo juru nem holiday ini awakmu cek oh my love asik my darling percil anak maling. Ora iso lagu iki. Iramanya tolong ya adik-adik. Adik-adik. Sampeyan yo ngrayu aku. Lah umur yo sak ngisoranku kabeh lho bocah-bocah kuwi lagek pira. Yudha iki tuwek lho, Yudha iki menang-menang. Lah ora diunduh drum-drumnya ya. Tek tak jejeg ndasmu. He he he. Tik tak. Tik tak. Lah iya lho aku kan anu to. Tek tak always. Oke always. Oke. Always. Always. Always. Always yo yeah, hey ya buya hey yeah. Always always always always always always rasa lep kulit cap kaki tiga panu kadas kurap di always saja panu kadas kurap cap kaki tiga. Eh, ngerayu bahasa Inggris ya. Orang always goblok, kowe iki oles kuwi. Oles kuwi. Oles kasalep kulit kuwi ora always. Salah kacek sithik. Hey, tembunge lek mung ngrayu ki nek endi? Lah iya. Nek wong wedok iki sing mau ngrayu ki mau reken penyakit kulit tok lho. Lah iya panunen ngene anggit aku. Mari padu lho ki ora ngrayu lho. Ya salah aku rayu nek. Ya oke. C Mas. Wah, wah C. Jangan C. C to ya. Harusnya W dulu baru C. Itu namanya WC, sayang. Iya, itu WC. Anak nada WC. Maafkan daku. When tomorrow comes, it be on my own, feeling afraid and know the thing that I don't know. Gila, gila, gila, seneng aku. Seneng aku iki. Ya temen ta kowe. Pulang-pulang aku mrene ngene iki, Cil. Apik. Iki judule tembang kangen iki, Pak. Alah, alah, alah. Tembang kangen mbahmu. Tomo. Kowe nembang Inggris iki menang ra iso. Inggris takonono sing mulang sapa? Heeh, sing mulang. Sing mulang Kak. Mulang-mulang aku. Sing mulang kuwi Mbah Gudel. Gudel. Nggih, Pak, nggih. Ampun. Apik, kowe pengen roh Inggris liyane? Nggih, nggih. Iso dheke. Heeh. Iso Inggris liyane sing lek kemarin ndek ngisuk. Terus arek iku ya. Oke, oke. Terus arek. Kowe mesti langsung pucet kowe wajahmu. Bahasa Inggris ra mudeng kok. Pinter arek iki. Ojo wedi. And though the road is long, I look up to the sky. In a dark of forest, soalmu mek oh yes oh no tok ora love you. Aku lagu sing tak senengi trimo. Oh yes oh no. Heh. Oh yes. Iki judule apa, Cil? Iki judule apa? Judule apa? Aduh ora mudeng judule apa? Tomorrow, tomorrow, tomorrow. Hei, as lagu Jepang asale saka telo. Apa, Pak? Judule apa iki? Bener, Tos. Ya Allah, judule tok ora ono lho kok kene nekat anu serapung karo prikel kuwi tuwek lho kowe iki. Kowe angkatanmu mudhar kabeh judule karo to. Betul. Iki judule Perahu Layar. Lah kowe lho judule Perahu. Wis ben umbar. Inggris. Golek dalang liyane iki mari to Pak, dalang koyo ngene judul Perahu Layar kuwi. Lah apa judule? Dik, Dik, kalau nek wong apik, Dik, wong dikeki jajan nek domoh ya kalau tutur. Kayak bakul, Bang. Bakul to, ngawur iki. Lah kok mbok colong ya pentung cengelmu kok. Layu pundutan saka Pak Lurah Sukoiber. Napa? Mereka ngersake siji gerajakan angka loro sambil kemangi. Gerajakan Gusti. Gerajakan mon nggih. Gerajakan spesial kagem Bapak Lurah nggih. Pak Lurah Sukoiber. Sukoiber Pak Agus. Bagus. Berapa yang hari yang lalu awake dhewe Suwarno kae? Oh nggih nggih nggih. Kalih sinten kok mboten kalih kula? Kae lawake aku nggawa lawak spesial kok nggenanku. Sapa kae? Jandu kae. Gici, gici. Sapa gici? Glowoh jandu. Oh iya iya. Wong loro kae lawake ya. Gici. Akhire ora lucu-lucu to gregeten jandu akhire arep glowoh dipangan. Malah lucu niki. Lucu. Iki spesial Dik Gerajakan Banyuwangi kanggo Pak Cemot. Cemot. Pak Camat. Oh iya Pak Camat lali. Pak Camat menurut asik legan cah bagus. Lho lho. Anggun berwibawa terus mau melasase juga buat poro Bapak Lurah yo aja lali. Oh masih perjaka. Heeh. Niki mangke anune tumut kula nggih, Bos. Musike kula sing anu. Oh ngono. Musike nggih. Matur ta? Nggih. Oke, kene wani bayar piro kene? Lho lho. Ora ngono, Dik. Saiki musimnya. Mboten maksude ngeten, Mas. Maksude piye? Tolong musike handlen. Jadi di anu ya. Bahasane lho, Dik. Handle. Rumah sakit. Oh, bandara toilet raro hendak hendel kuwi. Mlebu numpak lipe sandale carry dadak. Ya ya. Niku lak panjake sampean. Panjake ora kira e. Panjake lho, panjake ora sandalan kok ora mungkin. Panjake pokoke obah sithik mesti ngutahne kopi. Panjak. Wih, lepas jaku malah nak tahu sandalan kabeh, ceker kabeh dene. Helm dikone panggung, Pak. Mbok bawani kok Cil. Mboten. Langsung ya. Langsung. Gerajakan Banyuwangi. Ayo. Tanganku ya, Mas ya. Umpane tanganku. Ya, oke. Wah, blangkone anyar-anyar, Dik, Cacah. Lho, iya no piye? Iya, wong mandiri ada tuku dhewe-dhewe Cacah kendel. Edan, edan. Pak Badrus ya blangkone anyar. Heeh. Kabehen blangkon malah kaya cepuk kabeh. No, ya blangkone anyar. Wah, Dik, iki blangkone digawa ndase keri, Dik. Iya, ya. No ta. Ya. Tersuwun. Oke, pina kemien.